Qala Imam Sa'di rahimahullah, wa minha anna man dakhala al-iman qalbah wa kana mukhlishan lillah fi jami' umurih fa inna Allah yadfa'u anhu bi burhani imani wa sidqi ikhlasihi min anwa'i as-su' wal-fahsya' wa asbab al-ma'asi ma wajazahu al-iman wa ikhlas. Di antaranya adalah barang siapa yang keimanannya sudah masuk ke dalam hatinya, ikhlas mengharapkan wajah Allah di dalam semua perkara, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya dengan cahaya keimanannya. Wasidqi ikhlasih, jujurnya keikhlasan dia, Allah tolong dari apa? Dari berbagai bentuk kejelekan, keburukan, sebab-sebab kemaksiatan. Yang ini adalah jazaul iman, balasan dari keimanannya, keikhlasannya pada Allah dalam ibadah. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Artinya ketika Nabi Yusuf juga memiliki keinginan, ya, memiliki keinginan terhadap perempuan tersebut, wanita tersebut, karena keimanannya, laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau bukan karena melihat burhan dari Allah, keterangan, penjelasan, cahaya keimanan. Kadzalika lanasrifu anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah Yusuf AS kami palingkan keburukan, kejelekan, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk, yang fahsya, zina dan yang semisalnya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh Yusuf alaihi salatu wassalam adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Ala qiraati man qara'a bi kasri lam mukhlasin. Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Mukhlis, ya, dan orang-orang yang ikhlas. Tapi wa man qara'aha bil fath, kalau mukhlasin lamnya difathahkan, mukhlasin bil fath min ikhlasillah iyyahu, yaitu Allah yang telah memberikan keikhlasan kepadanya, pada orang tersebut. Wa huwa mutadhammin li ikhlasihi huwa bi nafsihi, yang terkandung di dalamnya keikhlasan orang itu yang ada di dalam jiwanya, yang ada di dalam hatinya. Falamma akhlasallahu amalahu lillahi akhlasahu Allah, maka tatkala dia telah berusaha mengikhlaskan amalannya untuk Allah, maka Allah ikhlaskan orang tersebut di dalam seluruh amalannya. Wa khallasahu minas-su wal fahsya, dan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dari keburukan dan perbuatan keji. Nah, sehingga yang menyelamatkan seseorang dari perzinahan dan lain sebagainya dan yang semisalnya adalah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Dan ini berat, ya sangat berat, ya. Nah, terlebih ketika ujian, cobaan di hadapannya sangat berat sekali. Nah, sehingga Allah selamatkan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dari perzinahan dari perempuan, yaitu dengan cahaya keimanan, dengan keikhlasan, mengikhlaskan dirinya, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah. Dan ini berat, tidak mudah, tidak gampang. Ikhlas itu berat, ya, harus terus memperbarui niat, harus terus mengikhlaskan setiap harinya, ya, terlebih kalau banyak ketersinggungan, tersinggung ini, tersinggung itu, wah, saya tersinggung ini, itu dan lain-lain, akhirnya nggak ikhlas. Ya berat seperti itu. Ya, wah, saya sudah berbuat ini, itu dan lain sebagainya untuk demikian, demikian, demikian. Ini kan keikhlasan. Ya, ikhlas itu berat. Nah, al-muwaffaq man waffaqahu Allah. Nah, fanasallahu al-ikhlas fi jami' amalina. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan keikhlasan kepada seluruh amalan-amalan kita. Ma zahara min hawa ma batan, dari baik dari amalan yang tampak, yang zahir maupun yang tersembunyi. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.